cintaku hanya untukmu. Ku ingin cintamu seperti cintaku padamu. Walau kau bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir. Begitupun pasti dirimu kan mengatakan kepada. Dalam hatiku pasti kau dapati cintamu ada di situ. Ku ingin jadi yang terbaik dan berarti bagi hidupmu, seperti bintang yang kau pilih, bintang pilihanmu. Memetiknya.